Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita pada pembahasan kita, pembacaan kitab Tafhirul I'tiqad, yang mana kita telah sampai pada pembahasan di mana al-muallif rahimahullah, yaitu penulis kitab Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau menerangkan bahwa di antara orang-orang musyrikin ada dari mereka yang juga beribadah kepada malaikat. Ada dari orang-orang musyrikin yang juga beribadah kepada batu. Dan ini seperti yang telah saya sampaikan, persis seperti apa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba', di mana beliau menerangkan bahwa orang-orang musyrikin ibadah mereka itu berbeda-beda. Bahwasanya orang-orang musyrikin pada masa itu semua mereka beribadah, tapi dengan cara pelaksanaan ibadah yang beraneka ragam. Ada dari mereka yang beribadah kepada malaikat, makhluk pilihan Allah. Ada dari mereka yang beribadah kepada Nabi, juga makhluk pilihan Allah. Ada dari mereka yang juga beribadah kepada benda-benda mati. Dan seluruhnya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memilah-milih di antara mereka. Semuanya dalam Islam, hal yang demikian itu masuk dalam hitungan asyirik, masuk dalam hitungan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan oleh al-muallif, qala fa ba'atha Allahu Muhammadan, maka Allah pun mengutus Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdan, menyeru mereka semua. Maksudnya menyeru yang beribadah kepada malaikat diseru oleh Nabi. Yang beribadah kepada Nabi diseru oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beribadah kepada wali diajak juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mereka yang beribadah kepada benda-benda mati, kepada batu, kepada gunung, kepada lautan, kepada jin, tapi juga orang-orang yang beribadah kepada malaikat, kepada orang saleh, semua dijadikan sebagai objek dakwah al-Islam. Kenapa? Karena peribadahan tersebut meskipun objeknya beda, meskipun objeknya berbeda, semua itu adalah peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Yad'uhum ila ibadatillahi wahdah, Nabi menyuruh mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jal semata, cuma ibadah kepada Allah saja. Adapun ibadah kepada selain Allah itu ditinggalkan. Bi an yufriduhu bil ibadah, yaitu agar mereka, yaitu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan hanya Allah saja yang mereka ibadahi. Ini maksud dari kalimat bi an yufriduhu bil ibadah. kama afraduhu birububiyyah ay birububiyyatis samawati wal ardh, yaitu sebagaimana mereka telah menyerahkan bahwa rububiyah itu hanya milik Allah. Mereka mengakui kalau rububiyah itu milik Allah. Akan tapi mereka menyimpang dalam perkara uluhiyah. Maka mereka diajak untuk memberikan uluhiyah atau ubudiyah hanya kepada Allah. Mereka diminta untuk hanya ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Qala wa an yufriduhu bima'na wa mu'adda kalimati la ilaha illallah. Dan mereka disuruh untuk memurnikan ibadah kepada Allah dengan makna la ilaha illallah yang sesungguhnya. Karena la ilaha illallah dia memiliki makna yang terkandung di dalamnya, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu pengakuan bahwa ibadah hanya milik Allah dan pengingkaran peribadahan kepada selain Allah. Dan dia memiliki konsekuensi. Artinya apa? Artinya seorang tidak bisa dikatakan dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian perbuatannya membatalkannya. Mulutnya ngomong la ilaha illallah tapi kepalanya sujud kepada kuburan. Mulutnya ngomong la ilaha illallah tapi dia hatinya minta kepada makam. Nah, maksud dari perkataan al-muallif di sini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk memurnikan la ilaha illallah. Mu'taqidina li ma'naha, meyakini akan makna yang dikandung olehnya. Jadi harus paham apa itu arti la ilaha illallah ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu hanyalah karena Allah saja yang berhak diibadahi dan apa-apa yang diibadahi selain Allah itu adalah batil. Peribadahan kepada makam batil, peribadahan kepada kuburan batil, pada orang soleh batil, peribadahan kepada nabi batil, peribadahan kepada wali adalah peribadahan yang batil. Siapa yang bilang? Yang bilang adalah apa? Al-Quran. Dzalika bi annallahu wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Sebutkan dalam dua tempat dalam Al-Quran. Dan demikian itu adalah karena hanya Allah yang berhak diibadahi. Adapun selain Allah apabila diibadahi adalah batil. Mu'taqidina li ma'naha, meyakini akan makna la ilaha illallah, amilina bi muqtadaha, mengamalkan kandungannya. Artinya anggota badannya harus mengikuti apa yang dia ucapkan dan apa yang dia yakini. Mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Merelasikan tauhid, meninggalkan asyirik. Wa alla yad'u ma'allahi ahada, dan jangan dia menyeru bersamaan dengan dia menyeru Allah, dia juga menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang kita. Mereka sholat, mereka puasa di bulan Ramadan, mereka haji, mereka menyembelih dan berkurban. Tetapi ketika mereka ditimpa musibah, mereka menyeru selain Allah. Mereka datang ke makam wali, mereka datang ke kuburan-kuburan orang soleh. Ini yang disebut dengan asyirik persekutuan. Yaitu, di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu masih beribadah kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai', milik Allah lah doa yang hak, milik Allah lah doa yang hak, seruan yang hak. Walladzina yad'una min dunihi, adapun selain Allah yang diseru oleh orang-orang musyrikin, yang dipanggil-panggil oleh orang-orang musyrikin, orang-orang Syiah manggil Husain, ya Husain, ya Sidi Fatimah, ya Sidi Zainab, katanya. Mereka manggil selain Allah. Orang-orang Sufi manggil Abdul Qadir Jailani. Mereka manggil, dari mereka ada yang manggil nama-nama kiainya, nama-nama habibnya, nama-nama orang salehnya. Walladzina yad'una min dunih. Ini termasuk ke dalam penyebutan ayat di sini. Dan adapun sesembahan-sesembahan yang diseru selain Allah, la yastajibuna lahum bisyai', mereka tidak sanggup untuk menyambut seruan orang-orang yang menyuruhnya sedikit pun. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla mengatakan intadruhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, mereka enggak sanggup mendengar seruan kalian. Walau sami'u, anggap mereka bisa mendengar, fastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Tapi berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, serulah aku, aku akan kabulkan. Tapi ketika Allah Jalla wa'ala menyebut sembahan-sembahan lain selain Allah, apa kata Allah? Walau sami'u mastajabu lakum. Mereka enggak dengar, kalau mereka dengar mereka enggak bisa menyambut seruan kalian. Ya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala taqilun? Apakah yang bisa menciptakan sama dan bisa disamakan dengan yang tidak bisa menciptakan? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berpikir? Hadis dari muliawan Allah. Selanjutnya berkata al-muallif, qala wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian hendaknya bertawakal. Dan tawakkallah tafwidul amri ila Allah fi jalbi naf'in aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab al-ma'dzur bi syar'an. Dan tawakal itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tafwidul amri ila Allah. Nah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwidul amri ila Allah. Mafi'lil asbab, disertai dengan ikhtiar, dari ikhtiar yang dibolehkan dalam agama. Itu yang disebut dengan tawakal. Dan dia merupakan ibadah, dan bahkan merupakan ibadah yang agung. Bagaimana tidak, Allah Azza wa Jalla perintahkan di sini, wa'alallah, dan hanya kepada Allah. Dan ini perbuatan orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka tawakalnya kepada kuburan. Mereka tawakalnya kepada keris. Mereka tawakalnya kepada jimat. Mereka tawakalnya kepada kiainya. Tapi orang-orang beriman tawakal, dia hanya tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'alallahi fatawakkalu. Dan dia merupakan bukti akan keimanan. Allah Azza wa Jalla katakan, in kuntum mu'minin, kalau benar kalian beriman. Maka konsekuensi dari iman yang benar adalah seorang bertawakal hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah. Meninggalkan semua bentuk ketergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Qala ay, berkata al-muallif, yakni min syara'itu sidqi fil imani billah alla yatawakkalu illa alaihi. Maksudnya, kata beliau, termasuk dari syarat tulusnya seseorang dalam keimanan kepada Allah, dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Termasuk dari syarat tulusnya keimanan seseorang kepada Allah, dia tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Artinya dia hanya tawakal kepada Allah saja. Hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya dalam hal meminta kepada selain Allah dalam urusan yang disanggupi oleh makhluk dalam syariat boleh, tapi tercela. Kenapa? Karena ada unsur merusak konsep tawakal. Minta-minta kepada sesama, di mana apa yang diminta itu disanggupi oleh dia. Minta bantuan misalnya boleh dalam Islam, akan tapi terdapat mafasid di situ, terdapat kerusakan-kerusakan di situ. Bahkan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dari mereka yang dibaiat untuk tidak minta-minta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tubayyi'uni? Tidakkah kalian bai'at aku, wahai para sahabat?" Kata para sahabat, "Qad bai'anaka ya Rasulullah." Kami telah membai'atmu wahai Rasulullah. Balik lagi Nabi bilang, "Ala tubayyi'uni? Tidakkah kalian membai'at aku, wahai para sahabat?" Lagi Nabi bilang, "Qad bai'anaka ya Rasulullah." Kami telah membai'atmu wahai Rasulullah. Nabi bilang yang ketiga. Seperti itu pula dijawab oleh para sahabat. Kemudian para sahabat berkata, "Fa'ala man nubayyi'uk?" Atas perkara apa lagi kami harus membai'atmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam minta para sahabat untuk membai'at, "Alla tusyriku billahi syai'an." Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa asarra kalimah, dan Nabi membisikkan satu kalimat kepada mereka. Wa alla tas'alannasa syai'an, dan jangan kalian minta apapun kepada siapapun. Diminta dari mereka bayat yang demikian. Jadi Islam itu aziz, Islam itu mulia, dan kemuliaan itu ada pada konsep tauhid kita. Ada pada konsep tauhid. Bahwa seorang dia hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan, dia bersyukur dan mensyukuri kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Mulia ajaran Islam. Selanjutnya, qala wa an yufriduhu bitawakkul, dan agar mereka hanya bertawakal kepada Allah, kama yajibu an yufriduhu biddu'ai wal istighfar, sebagaimana wajib juga atas mereka untuk hanya meminta dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari apa yang disampaikan oleh penulis, bahwa ibadah apapun jenisnya, dia merupakan bagian dari pengertian yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makna ucapan seorang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, maksudnya adalah semua jenis ibadah apapun itu. Semua jenis ibadah apapun itu hanya diberikan kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kembali kata beliau, qala wa amara Allah ibadahu an yaqulu iyyaka na'bud, dan Allah juga memerintahkan para hambanya untuk membaca, yaitu dalam salat, pada bacaan surat Al-Fatihah, bacaan iyyaka na'bud, yang artinya apa? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ya kana'bud. Nah, ini adalah at-tauhid. Karena kalimat iyyaka ini menandakan bahwa seseorang mengingkari peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu. Yaitu membatasi bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Iyyaka na'bud. Dan demikianlah at-tauhid. Karena at-tauhid adalah membatasi ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Qala wa la yasduqu qailu hadha, katanya. Dan tidaklah dianggap jujur si empunya ucapan ini, illa idha afradal ibadata lillahi ta'ala. Kecuali kalau dia benar hanya beribadah kepada Allah semata. Artinya apa? Orang-orang yang mengatakan iya kan na'bud, tapi setiap malam satu surah, ya sebentar lagi Muharram, biasa orang-orang Islam mereka melakukan ritual. Ada yang bikin gerebek surah, ada yang ritual mandi-mandi, ya ada ritual bikin sesaji, dan yang lain sebagainya dari ajaran-ajaran yang kata mereka adalah budaya. Budaya apabila tidak menyelisih Islam maka tidak mengapa dilestarikan. Tapi tatkala dia menyelisih Islam, maka Islam yang harus dimuliakan dan yang menyelisih Islam harus dimusnahkan. Tak bisa dipertahankan. Meskipun yang seperti itu katanya ya, menjadi objek wisata, menarik wisatawan dan seterusnya dari alasan-alasan yang mereka buat yang orientasinya seluruhnya adalah dunia. Tanggung jawab akidah al-Islam, para pemerintah juga memikulnya. Bahwa para pemerintah juga memikul tanggung jawab untuk membentengi akidah dari kaum muslimin. Kalau mereka membiarkan, maka mereka juga kebagian dosa. Karena yang wajib ketika seorang melihat kemungkaran adalah apa? Ingkaru. Adalah mengingkarinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa yang melihat dari kalian suatu kemungkaran, rubahlah. Yaitu dengan tangannya. Fa'in lam yastati'. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan pemerintah mampu dengan tangan. Maka tatkala mereka tidak melakukan, athimun, mereka berdosa. Dan lebih parah lagi kalau mereka justru sengaja melestarikannya. Lebih parah lagi dosa yang mereka tanggung kalau mereka justru sengaja untuk melestarikannya. Lebih parah lagi daripada itu kalau mereka berusaha melestarikannya di atas ilmu bahwa itu adalah mungkar. Sudah tahu mungkar, harusnya dirubah, ini malah dilestarikan dan malah dipopulerkan dan dijaga, bahkan dikawal. Hadis kali yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Maka kata penulis, wala yasbuqu qailu hadza illa idza afrada al-ibadata lillah. Maka tidaklah dianggap benar si empunya ucapan ini kecuali kalau dia hanya ibadah kepada Allah saja. Ya kalau Ramadan puasa tapi gerbek suruh ngikut misalnya. Atau ketika Idul Fitri bersama kaum muslimin tapi sekatenan ikut misalnya. Nah, ini musibah bagi akidatul Islam. Bagi akidah kaum muslimin. Dan wajib bagi para da'i untuk menasihati umat akan bahayanya kesyirikan-kesyirikan. Nah. Illa idza afrada al-ibadata lillah, kecuali kalau dia hanya beribadah kepada Allah semata. Baru klop apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia amalkan. Iya kan na'bud, dia hanya beribadah kepada Allah. Maka kapan dia melihat kesyirikan, dia tinggalkan. Wala yubali, dia enggak peduli. Kenapa? Karena ibadah bagi dia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ala wa illa kana kadhiba manniyan an yaqula hadhil kalimah. Karena kalau tidak begitu kata penulis, maka dia telah dusta. Dia bilang iya kan na'bud, tapi dia nyembeli untuk selain Allah. Dia bilang iya kan na'bud, dia masih datang ke makam Habib Kuncung. Dia bilang iya kan na'bud, dia datang ke makam Mbah Priyuk. Wa illa kana kadziban, dusta. Apa yang dia ucapkan dusta. Man iya, dia dilarang untuk dia mengucapkan kalimat ini. In ma'naha, karena makna dari kalimat ini kata penulis, nakhussuka bil ibadati. Itu arti dari kalimat iyyaka na'bud. Nakhussuka bil ibadati. Kami khususkan engkau ya Allah dengan ibadah ini. Arti hanya untukmu. Wa nufriduka biha duna kulli ahadin. Dan kami tidak berikan kepada siapapun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb segenap alam, tidak ada sekutu baginya. Artinya apa? Kami serahkan hanya untukmu. Adapun selainmu tidak. Ini Islam. Ini tauhid. Kami salat hanya kepadamu, selainmu tidak. Kami berpuasa hanya untukmu, kepada selainmu tidak. Kami bersedekah hanya karenamu, untuk selainmu tidak. Kami bernazar hanya untukmu, selainmu tidak. Dan seterusnya dari macam-macam ibadah. Sampai kepada masalah al-khawf, memberikan rasa takut kita, rasa harap kita, rasa tawakal kita. Taubat kita. Semuanya kita berikan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Qala wa huwa ma'na qawlihi fa iyyaya fa'budun. Dan iyyaka na'budu ini, kata beliau, itu mirip dengan apa yang terdapat dalam ayat yang lain. Itu yang terdapat dalam surat Al-Ankabut di ayat 56. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa iyyaya fa'budun. Maka hanya kepada akulah hendaknya kalian beribadah. Hanya kepada aku sajalah. Fa iyyaya. Di sini terdapat taqdim ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan apa yang seharusnya dibelakangkan, yang fungsinya adalah membatasi. Fa iyyaya fa'budun, hanya kepada aku sajalah hendaknya kalian beribadah. Begitu pula firman Allah Jalla wa'ala dalam ayat yang lain, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 41, di mana Allah berfirman wa iyyaya fattaqun, dan hanya kepada aku sajalah hendaknya kalian bertakwa. Kama urifa min ilmil bayan, kata beliau, sebagaimana hal ini telah dikenal dalam ilmu bayan, anna taqdima haqquhu ta'khir yufidul hasab, bahwa mendahulukan apa yang seharusnya dibelakangkan itu memberikan makna pembatasan. Maksudnya, biasanya seorang mengatakan kami beribadah kepada engkau ya Allah, tapi sekarang dikatakan kepada engkau kami beribadah. Dibalik, biasanya apa? Kami beribadah kepada engkau. Tapi sekarang dibalik, jadi apa? Kepada engkau kami beribadah. Artinya apa? Artinya memberikan pembatasan. Maksudnya bahwa ibadah itu hanya milik Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aila ta'budu illallah wa la ta'budu ghairahu wa la tattaqu ghairahu kama fil kasyaf, katanya. Maksudnya adalah jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan kalian beribadah kepada selainnya. Jangan ibadah kecuali kepada Dia, dan jangan ibadah kepada selain Dia. Ini menunjukkan makna dari pembatasan tadi, bahwa ibadah itu hanya milik Allah Jalla wa Ala. Wala tattaqu ghairahu, dan jangan kalian bertakwa kepada selain Dia. Artinya takwa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ini ikhwan? Jelas ya? Selanjutnya berkata al-muallif qala fa ifradullah ta'ala bi tauhidil ibadati la yatimmu illa bi an yakuna ad-du'a kulluhu lahu wan nida'u fi ash-shada'id war rakha'i la yakunu illa lillahi wahdahu. Dan kata beliau, memurnikan tauhid ibadah hanya kepada Allah itu tidaklah menjadi sempurna kecuali dengan seseorang menjadikan doanya seluruhnya hanya kepada Allah. Artinya seorang yang ingin tauhidnya sempurna, apa jazanya, apa balasannya? Dukhulul jannah bi ghairi hisabin wal adab. Jaza untuk orang yang tauhidnya sempurna, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun jaza untuk orang yang dia mentauhidkan Allah, manaks tentunya disertai dengan tauhid yang kurang, tak sempurna. Jazanya apa? Balasannya apa? Dukhulul jannah. Jadi gimana pun tauhid itu memiliki fadl, memiliki keutamaan. Ya, dan keutamaan yang paling tinggi adalah dukhulul jannati bighairi hisabin wal adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kata beliau, enggak menjadi sempurna tauhid seseorang kecuali kalau dia jadikan doa seluruhnya itu hanya kepada Allah. hanya berdoa kepada Allah. Apakah doaul ibadati atau doaul masalah? Tapi tentunya yang dimaukan di sini adalah doaul masalah. Karena kita ketahui bahwa doa itu ada dua macam ya. Doa ibadah itu ibadah pada umumnya, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang. Tapi doa yang kedua adalah doa masalah, yaitu apa? Minta. Jelas? Nah, ini maksud oleh penulis ini adalah makna yang kedua, yaitu jangan dia minta kecuali kepada Allah. Jadi gak boleh minta kepada selain Allah, Ustaz. Oh, boleh. Ya, tapi dalam urusan yang disanggupi oleh makhluk. Ya, minta kepada fulan bantuan, minta kepada alan pertolongan. Boleh, seperti anak minta kepada orang tua atau sebaliknya, atau teman dengan kawannya atau sebaliknya. Tapi dengan catatan yang diminta itu apa? Perkara yang disanggupi oleh makhluk. Apa misalnya? Ya apa aja. Maksudnya jangan minta anak sama orang. Ya fulan, saya minta anak. Ini urusan Allah azza wajalla. Ya. Kalau yang dia maksud adalah saya minta anak, Bo. Ya. Kawan yang diminta itu dengan seketika bisa memberikan anak misalnya. Berarti dia telah meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, dia minta kepada makhluk, ini syirik. Nah, ya dia minta seluruh permintaannya dia minta hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia minta hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan bahkan doa itu adalah ibadah. Disebutkan dalam satu hadis, ya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan bahkan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Allahu Akbar. Jadi orang awam bilang malu minta sama Allah, dikit-dikit minta. Ini datang dari kejahilannya, datang dari kebodohannya. Maka bersyukurlah kita, Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita ilmu. Semakin banyak kita meminta kepada Allah, disitulah kita semakin merealisasikan tauhid. Karena doa adalah ibadah. Bahkan Allah marah kalau kita enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, "Innallaha hayyun sittir yastahi min ahadikum an yarfa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Allah itu maha malu lagi tersembunyi. Dia malu dari kalian ketika kalian mengangkat dua tangannya kemudian enggak dipenuhi permintaan. Maka untuk apa kalau seperti ini Rabb kita? Untuk apa seorang minta kepada kuburan? Kalau seperti ini Rabb kita Jalla wa'ala, apa guna kita minta kepada makam, kepada orang soleh? Atau bahkan minta-minta kepada jin, seperti yang dilakukan orang-orang al-juhal, pada sallallahu assalamu al-afiyah, dan mereka banyak. Ada waktu ya? Allahu Akbar. La'allana naktafi ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wal ilmu innallaha subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.